Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum. Alimta annal kalimati laysat kulluha mabniyatan wala kulluha mu'arabatan bal minha ma huwa mabniyun wa minha ma huwa mu'arabun. Nah, telah kita ketahui bahwasanya kata-kata itu tidak seluruhnya bersifat tetap harokat akhirnya atau diistilahkan mabni, dan juga tidak seluruhnya bersifat mu'arab atau berubah harokat akhirnya. Bal minha, akan tetapi di antaranya, mahuwa mabniyun, ada juga yang bersifat tetap harokat akhirnya, disebut dengan mabni, ada pula yang bersifat mu'arab, artinya berubah-rubah. Wasabakala ka'annal kalimati salah satu anwa'in. Dan telah dijelaskan kepada anda sekalian, ikhwatil kiram a'azanallahu wa'ayyakum, bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak terlepas dari tiga jenis. Ada af'alun, kata kerja, wa asma'un, kata-kata benda, wa hurufun, kata-kata harf. Ammal hurufu fakulluha mabniyatun. Adapun huruf, harf, itu seluruhnya bersifat tetap mabni, harokat akhirnya. Wahya khamsatu aqsamin. Ada lima kelompok jenis dari huruf. Yang pertama, dilihat dari segi adad atau jumlah hurufnya. Yang pertama ini dinamakan dengan uhadiyatun, yakni berjumlah satu huruf. Misalnya huruf hamzah, huruf ba, huruf ta, huruf sa, sin, huruf fa, huruf kaf, huruf lam, huruf waw. Misalnya huruf hamzah pada kalimat as-safara Ibrahimu. Atau contoh yang lainnya misalnya huruf ba pada kalimat katabtu bi biqalamika. Katabtu biqalamika. Contoh yang ketiga, kharajatil jariyatu wa satarji'u. Misalnya huruf sa itu ya. Dan juga huruf ta. Contohnya lainnya, dakhala 'inda sultani al-ulama'u fal umara'u. Kita menemukan pada kalimat ini contoh huruf fa. Pada contoh yang lainnya, al-ilmu kan nuri, huruf kaf. Contoh yang lainnya, al-aqibatu lakum, huruf lam, pada kata frase lakum. Kita pun juga menemukan contoh misalnya pada kalimat tasuduna bil ilmi wal adabi, huruf waw, ya, seperti itu. Itu kelompok uhadiyatun, kelompok yang berjumlah satu huruf saja. Lalu yang kedua, wasuna'iyatun, yakni kelompok huruf yang berjumlah dua, terdiri dari dua huruf, tuh kan, misalnya, al, am, an, in, bal, qad, lau, hal. Ini contoh pada kalimat aqribun as-safaru am ba'idun. Ada kata am ya. Ada juga alif lam. Pada contoh yang lainnya yasuduni an ta'uda. Kata an, dua huruf tuh ya. Contoh yang selanjutnya in tarham turham, kata in. Contoh selanjutnya, lam yadhab Yusufu bal Ibrahimu, kata bal, ya. Contoh selanjutnya, qad syahadtu al-qitara, kata qad. Contoh selanjutnya, law ansafa an-nasu istaraha al-qadi, kata law, ya. Lalu yang terakhir, hal ja'a al-mi'adu, kata hal. Itu untuk kelompok kata huruf yang berjumlah dua huruf. Wasali dan juga yang ketiga, wasulasiyatun, kelompok kata huruf yang berjumlah tiga, ada kata idha, ala, ila, inna, saufa, ala, laita, na'am. Misalnya pada kalimat zonantuhu ghaiban idha huwa hadirun, kata idha. Contoh selanjutnya, ala inna asbabal ghina lakathirun, ada kata ala. Contoh selanjutnya, saufa tara, kata saufa. Contoh selanjutnya, laita li qintaran minal zahbi, kata laita. Contoh selanjutnya, na'am. Itu sebagai bentuk jawaban bagi orang yang bertanya, misalnya pada kasus atunfiquhu fil khairi, maka jawabannya adalah na'am. Itu contoh untuk kata na'am, kelompok kata yang terdiri dari tiga huruf. huruf-huruf yang terdiri dari tiga kata, tiga huruf ya. Warabi dan yang keempat, warubaiyatun. Kelompok huruf yang terdiri dari empat huruf. Rubaiyatun. Misalnya, idma, illa, imma, amma, hatta, ka'anna, la'alla. Sebagai contoh, idma tata'allam, tata'qaddam. Kata idma. Lalu kita menemukan pula, misalnya contoh, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kata illa. Pada contoh selanjutnya, qassara al-harisani ammal awwalu fataraka al-baba wa amma al-thani fanama. Kata imma dan kata amma. Contoh selanjutnya, yahduru sa'idun imma ghadan wa imma ba'la ghadin. Kata imma. Qadimal hujjaju hattal musyatu. Kata hatta. Contoh selanjutnya, ka'annaka kunta ma'ana. Kata ka'anna. Contoh selanjutnya, la'allal jawwa ya'tadilu. Kata la'alla. Lalu yang terakhir, ikhwatil kiram a'azanallahu wa'ayyakum, kelompok huruf yang terdiri dari lima. Huma siyatun. Contohnya, innama, annama, lakinna. Sebagai contoh, dalam ayat, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata innama dan kata annama. Dalam hadis misalnya disebutkan, innamal imamu junnatun. Contoh selanjutnya, Yusufu ghaniyun lakinnahu bakhirun. Kata lakinna. Nah, dalam hal ini, dalam pelajaran ini, ikhwatil kiram, kita menemukan jami'ul hurufi, seluruh huruf-huruf tersebut dengan beragam jumlahnya tersebut, ada uhadiyatun, ada sunaiyatun, ada sulatiyatun, ada ruba'iyatun, ada khumasiyatun, seluruhnya bersifat tetap atau termasuk ke dalam jenis min asnafil mabniyat. Dilihat akhir katanya, seluruhnya bersifat tetap dan beragam kondisinya. Wallahu a'lam bishawab.